Sakita. Jangan digawe to. Gampang iku opo kowe wis lali marang sumpah sing mbok sanggupi janji sing biyen jarene mbok tepati. Oh, hapuskan bayanganmu. Tak mudah pula bagi diriku untuk tak membencimu. Sinta, arah Sinta. Tak sanggup lagi jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ora masalah yen kon perjuang dhewe sing penting kowe bahagia ending. Thank you. Kuda yang putih, kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana, janda mana Tuhan sana. Janda yang putih, janda yang putih berambut pirang. Lihat janda Menangis lagi.

putih. Ojo Thomas, serasa Bali lah. Panggah Bali. Sama ngidulanan marahi. Terima kasih. makih pengen disayangi koyo pengene waktu makih sesendinya. Kuyon bareng ngambiriko, angan bareng ngambiriko, sakape makih canggat nong pikirnya. Terima kasih.